teman-teman boleh minta tepuk tangannya? Nih ya, hoax itu adalah kebohongan publik. Apapun bentuk kebohongan publik, itu bisa dipidanakan teman-teman. Apapun bentuknya. Sama kayak online shop yang digambar bagus, begitu datang barangnya jelek, itu bisa dipidanakan. Sama kayak cewek-cewek yang dipoto cantik, pas ketemu jeleknya na'udzubillah, itu bisa dipenjarakan itu. Hukum mati kalau bisa. Meresahkan warga itu. Tahu ya cewek-cewek yang fotonya kayak artis Korea gitu ya. Pas ketemu kayak presiden Korea gitu. Kayak Kim Jong Un, cepak gitu ya. Karena kita sedih gitu teman-teman, janjian sama cewek di fotonya kulitnya putih, rambutnya panjang, ya Allah bersih. Pas ketemu, ya Allah, hitam, jelek, bibirnya merah, kayak Pogba pakai lipstick itu. Dan teman-teman, clickbait juga menurut aku, tahu ya clickbait ya? Clickbait juga menurut aku tuh hoax. Hoax ya? Hoax. Dan kenapa hoax? Karena judulnya lebay, isinya beda sama judulnya. Nih, aku pernah baca. Lihat apa yang dikatakan CR kepada Messi. Wah, dari judulnya dia udah penasaran. Iya kan apa, mungkin CR jumpa Messi bilang Horas gitu. Kan kita gak tahu kan. Pas dibuka rupanya cuman hai gitu aja, ya Allah. Gak usah jumpa Messi, CR jumpa abang ini bilang hai. Terus ada lagi clickbait yang bilang, jangan terkejut melihat isi tas Krisdayanti. Pas dibuka cuman power bank. Ya Krisdayanti punya handphone lah, wajar lah powerbank, kecuali pas dibuka isinya Raus Lemos, itu baru kita terkejut. Raus Lemos maksudnya, Raus Lemos. Dan teman-teman, aku sedikit mau ngasih informasi, di Amerika ada perusahaan kopi besar, Starlake tau ya, itu tau ya. Kopi itu pernah dituntut sama pelanggannya karena iklannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ada yang tahu ya? Dia dituntut karena iklannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena memang menurut aku iklan adalah hoax yang tidak pernah kita pedulikan teman-teman. Karena tidak pernah sesuai kenyataan gitu. Ini contohnya aja ya, iklan mie instan. Ini mie instan nih, modelnya makan tuh. Mie instan rasa ayam bawang. Ayam bawangnya terasa banget. Itu di iklan tuh gitu. Pas aku makan ya gak ada. Gak terasa apa-apa gitu. Ini seharusnya pemerintah lebih jeli buat undang-undang yang bunyinya misalnya gini lah. Buatlah iklan yang realistis. Yang apa adanya gitu. Jadi mie instan nanti iklannya ada model dimakan. Mie instan rasa ayam bawang. Ayam bawangnya terasa pun tidak. Yang terasa, micinnya. Iklan apa lagi? Iklan bedak pemutih wajah. Iya, kenapa berhasil? Karena modelnya Laura Basuki. Laura Basuki gak usah diapa-apain, udah putih. Itu kulitnya dikopek, masih putih itu. Ini ya, kalau mau berhasil nih, kalau mau buktikan memang bedak pemutih gak bisa memutihkan wajah, itu modelnya pakai Bakri Adi tuh. Ya Allah, Bakri Adi, jangankan bedak, boraks gak nempel di mukanya. Dan teman-teman, ya taulah, mamaku taulah ya, mamaku tidak mengerti hoax. Dia tahu kata-kata hoax, tapi dia tidak tahu makna hoax sebenarnya. Iya, dia pikir hoax itu adalah semua tindak kriminal. Iya, kemarin dia ngomong, Teguh, motor si Budi hilang di hoax. Mak, hoax itu bohong, kebohongan publik. Oh, berarti Budi bohong. Enggak hilang motornya. Mak, bukan Budi yang bohong. Mama yang go. Saya Rizky Teguh, terima kasih. Tepuk tangan buat Rizky Teguh. Balik ke sini Rizky Teguh. Luar biasa. Lo bawa Bakri Adi, nyokapnya mau manah lo tuh dari jauh. Tapi tadi ngomongin clickbait ya, emang meresahkan sekali ya clickbait itu. Waktu itu aku juga pernah lihat di YouTube gitu kan. Luar biasa, wanita Thailand ini menemukan ular super. Terus? Di itunya kan gambar seksi gitu kan. Saya buka dong, saya buka. Di fotonya biasanya, di fotonya seksi saya buka. Ternyata hanya ibu-ibu mencari belut. Kapulan namun kom nakai, kapulan namun kom nakap. Ya Allah, ketipu saya loh, ketipu saya. Ketipu. Lumayan ya? Iya lumayan. Kalau gitu kita dengar komentar yang pertama, silakan Ko Ernest. Respect, tadi ada beat yang gak kebawain atau semuanya utuh? Insya Allah itu satu set. Satu set ya, oke. Kerasa agak keburu-buru, kerasa tadi lo gak cukup sabar untuk nunggu penonton ketawa. Mungkin demi bisa menyelesaikan beat lo semuanya supaya waktunya kekejar mungkin ya. Padahal sebenarnya... energi yang lo dapet dari ketawa penonton itu bisa lo pakai, lo kembalikan lagi untuk delivery lo gitu. Itu bagus banget buat energi di panggung. Jadi mungkin masukannya secara setlist lo harus berhitung lagi apakah beat lo, set lo masih terlalu padat supaya lo punya waktu untuk menikmati interaksi lo dengan penonton gitu. Lo ngebeat biar orang ketawa. Jadi saat mereka ketawa, nikmatilah itu gitu. Jadi tadi kayak kerasa lo kejar-kejar banget, bahkan untuk nunggu orang ketawa aja lo gak punya waktu gitu. Gitu, itu aja sih Rizky, sama ya itu sih gue sampai sekarang gue masih gak srek sama minta tepuk tangannya. Kalau gue sih gak terlalu suka dengan, kalau gue preference gue mendingan lo bikin yang lucu supaya orang mengapresiasi dengan angkat dengan tertawa gitu, daripada yang minta tepuk tangan tuh kayaknya yang kelihatannya, kalau buat gue ya kelihatannya kayak butuh PD tambahan gitu, kayak ada PD yang kurang sampai harus diawali dengan tanda kutip mengemis tepuk tangan penonton gitu. Harusnya lu cukup solid di panggung tanpa harus itu. Tapi secara beat-beat yang lu bawain tadi udah kece banget. Makasih. Thank you bro. Thank you Ko Ernest. Panji silakan Panji. Parah Ernest dibilang ngemis tepuk tangan, gila Ernest parah banget. Harusnya apa dong? Harusnya apa nih? Lucu nih, lucu. Aduh, jangan dong. Jangan dong, aku tidak bisa berpikir cepat. Baik, kita kembali ke penjurian saja. Gak disambut, Bah. Iya, apa namanya, gue nonton lu berarti ini ketiga. Karena waktu itu gue pernah nonton, terus di yang kantor polisi nonton, dan barusan. Nih gue kasih tau sama lu. Itu barusan adalah penampilan lo terbaik selama gue pernah ngeliat lo. Gue lucu banget tadi, ada banyak momen-momen yang menyenangkan. Setiap kali lo ngomong kayak apa tuh lucu tuh. Kayak Kim Jong-un rambutnya. Gue langsung kayak Kim Jong-un langsung ngebayangin rambutnya bob gitu kan ya. Cepak di sebelah sini. Kayak Pogba pakai lipstick. Pogba pakai lipstick. Waduh, mengerikan sekali membayangkan Pogba pakai lipstick. Kehilangan bola di lapangan. Nah. Lu juga punya banyak beat yang lucu kayak ngomongin iklan mie instan, terasa pun tidak. Abis itu ada tambahan punchline lagi di belakang, terasa micinnya, kena lagi. Terus borak saja gak nempel, itu lucu. Terus udah gitu yang paling lucu menurut gue itu barusan lucu banget itu soal nyokap lu yang ngerasa semua kriminal itu disebutnya hoax. Menurut gue, aduh itu tambang punchline itu yang tidak teroptimalkan. Itu lu baru ngomongin cuman di motor dicuri. Kalau lu elaborasi lagi dengan kejahatan-kejahatan lain, waduh gila-gilaan itu. Amburadul pasti punchline-nya. Tapi poin gua adalah lu punya potensi untuk jauh lebih baik lagi andaikan lu bisa menguasai diri lu. Sekali lagi dibilangin, kalau lu enggak bisa menguasai diri, enggak bisa menguasai penonton, enggak bisa menguasai kompetisi ini, ya. Thank you. Thank you Panji. Pade silakan Pade. Ya, sedikit ngebelain ini. Itu udah pernah dibawain juga tepuk tangan itu oleh yang lain. Aku tadi masih ngomong, jangan kasih penonton tugas. Karena penonton itu harus konsen ke sana. Kecuali lu butuh itu. Jadi karena ini awareness ini karena butuh ini kompetisi ya. Jadi aku halalkan itu, ya kan? Karena dia butuh suntikan bener. Dan dari grup aku, dia memang yang paling belakangan bisa menguasai. Dan ini aku membanggakan banget menurut aku. Tepuk tangan untuk Ristek, keren banget menurut aku. Dan yang paling keren adalah ketika lu berbuat salah, lu bisa lolos dari situ. Ya itu yang tadi, Rose Lemore. ya kan? Itu keren. Menurut aku keren itu. Kamu bisa berkelit di situ. Itu seperti itu. Jadi kuasai dirimu seperti itu. Dengan cepat kamu bisa berkelit. Terus, ya kali ini jauh lebih bagus karena kelihatan sekali kamu berhasil menguasai diri dengan bagus. Walaupun masih kelihatan, saya tadi juga ngobrol sama Panji, masih kelihatan ya. Dan kelihatannya kamu menjadi emosional, jadi terkesan terburu-buru memang. Walaupun sebetulnya kalau dicocokkan dengan beatmu, itu pas ya, ngepas banget kan. Menurut kamu ya kan? Ya berarti kan gak terburu-buru juga. Kayak gitu. Cuma pembawaanmu menguasai diri, kelihatan nampak seperti terburu-buru kayak gitu. Tapi kali ini keren banget. Horas, mejua-jua. Aku Rizky Teguh dari Medan. Tonton terus YouTube-nya Stand Up Comedy Kompas TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa saksikan Stand Up Comedy Indonesia di Kompas TV jam 7 malam setiap hari Sabtu. Stand Up Comedy Indonesia, Mission Impossible. Let's make love.